Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat bagi seorang yang beriman adalah diberikan taufik untuk belajar ilmu agama, sehingga kita harus menyadari dan bersyukur atas kesempatan, waktu, kesehatan untuk beramal saleh. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi timbangan yang berat pada hari kiamat nanti, yang kita sangat membutuhkan amal-amal saleh. Ikhwati fillah hafizakumullah, pada kesempatan ini kita akan memasuki bab baru, ya. Babu la'anallahu man la'ana walidayhi. Bab bahwasanya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Amr bin Marzuq, qala akhbarana Syu'bah عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanadnya sampai Abu Tufail, di mana Abu Tufail berkata, su'ila Aliyun, Ali ditanya oleh seseorang, hal khassakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa kafatan. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan sesuatu untuk kalian yang tidak dikhususkan kepada manusia yang lainnya, ya? Yang tidak dikhususkan kepada manusia secara keseluruhan. Qal, berkata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa illa ma fi qirabi sayfi. Jawaban Ali radhiyallahu anhu, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kepada kami dengan sesuatu yang tidak dikhususkan kepada manusia yang lainnya. Tidak ada kekhususan kepada kami kecuali illa ma fi qirabi sayfi, kecuali apa yang tertulis dalam sarung pedangku. Summa akhraja sahifatan, kemudian Ali mengeluarkan selembar kertas. Fa idza fiha maktubun, nah, di mana tertulis di dalam selembar kertas tersebut, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, Allah melaknat orang yang memindahkan atau mengubah tanda batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini syahid dari bab yang sedang kita bahas. La'anallahu man awa muhdithan, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Hadis yang sahih. Disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah Dan telah kita sebutkan pada mukaddimah kitab ini bahwa kitab Aunul Ahadis Samad ini adalah syarah sahih al-adabil mufrad. Ya. Yang disyarah adalah hadis-hadis yang hasan dan sahih dari kitab al-adabil mufrad. Maka berkata Asy-Syaikh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, لقد اشتمل هذا الحديث على بيان أربع جرائم من الجرائم التي تعتبر من الموبقات. Terkandung dalam hadis ini penjelasan tentang empat kejahatan. Yang kejahatan itu termasuk kejahatan yang dianggap membinasakannya. Termasuk kejahatan yang membinasakan. Li'anna ma tarattaba 'alaihi la'nun ya au khutima binarin au ghadabin fa huwa min kaba'iriz dzunub. Kenapa dosa-dosa ini termasuk mubiqat yang bisa membinasakan seseorang? Ya. Karena dosa yang mendapatkan laknat atau diancam dengan api neraka atau kemurkaan Allah, maka dosa-dosa itu termasuk ya, atau dosa-dosa itu adalah dosa kabair, yakni dosa besar ya. Sebagaimana yang telah kita kaji bersama ya, pengertian al-kabair, dosa-dosa besar ya, yakni apa yang didapatkan dalam dosa itu laknat atau diancam dengan api neraka atau kemurkaan Allah atau ada hadnya, hukuman khusus dari syariat ini ya, seperti had bagi peminum minuman keras ya, had bagi yang berzina, ini semuanya ya, termasuk dari dosa-dosa besar ya. Sehingga empat kejahatan yang disebutkan dalam hadis ini termasuk al-mubiqat, dosa-dosa yang bisa membinasakan pelakunya. Yang pertama, fadzabhu li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih untuk selain Allah adalah syirik besar. Kaman yadzbahu li ashabil adrihati. Seperti orang yang menyembelih untuk penghuni kuburan. Yang menyembelih untuk orang yang telah mati ya, ini termasuk syirik besar ya. Di mana orang yang menyembelih untuk selain Allah ini yarju jalba maslahatin au daf'a dzurrin, dia mengharapkan bisa mendapatkan maslahat, kebaikan, atau dia mengharapkan bisa menolak mudarat. Fa in kana musliman qabla dzalik kharaja minal islami wa sara murtaddan 'anil islam. Jika pelaku syirik besar ini yang menyembelih untuk selain Allah ini sebelumnya dia adalah seorang muslim, maka dengan perbuatan menyembelih untuk selain Allah ini maka dia kharaja minal islam, dia telah keluar dari Islam dan menjadi murtad dari Islam. Kenapa? Li'anna hadzal 'amala minal a'mali allati la yu'dzaru ahadun bi jahliha. Karena amalan menyembelih untuk selain Allah ini termasuk amalan-amalan yang tidak diberi uzur ya, atas kejahilannya ya. Tidak diampuni, tidak diberi uzur atas kejahilan orang yang melakukannya ya, menyembelih untuk selain Allah. Wa hiyal isyraku billahi tabaraka wa ta'ala. Dan ini adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah kepada selainnya ya. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Fadzabahu ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahda. Maka menyembelih adalah ibadah yang wajib dipalingkan, wajib dipersembahkan untuk Allah semata ya. Fa idza surifat li ghairillah, maka jika dipalingkan kepada selain Allah, sawa'un lihayyin au mayyitin, raja'a jalbil maslahati wa daf'at dhurri aw tabarrukan waqa'a fi syirkil akbar. Maka bagi orang yang memalingkan ibadah ini, yang menyembelih ini kepada selain Allah, baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal, ya, dengan mengharapkan bisa mendatangkan maslahat dan menolak kemudaratan, atau dengan niat mencari berkah, waqa'a fi syirkil akbar, maka dia terjatuh dalam syirik besar. Wa hina idzin tu'radu 'alaihi taubatu liyatub. Ya. Ketika itu, ya, orang yang melakukan, ya, kesyirikan ini diminta, ya, tu'radu 'alaihi, diminta untuk bertaubat, liyatubah, ya, agar dia, ya, mau bertaubat, ya, diminta agar dia mau bertaubat. Fa in lam yatub duribat 'unuquhu kafiran murtaddan. Namun jika dia tidak mau bertaubat, maka dia, ya, dipenggal lehernya sebagai orang yang kafir dan murtad. Wa hadza huwa dzanbul awwalu minal mubiqat. Ya. Menyembelih untuk selain Allah, ya, ini adalah dosa pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yang termasuk dosa-dosa yang bisa membinasakan pelakunya. Adzanbu tsani, dosa yang kedua, minal mubiqat, yang bisa membinasakan pelakunya, taghyiru manaril ardh, mengubah, ya, menggeser petunjuk atau tanda batas tanah seseorang. Ai, maksudnya ma'alimul ardh allati tafsilu ardha fulanin min ardi fulan, ya. Ma'alim, petunjuk tanah, ya, yang membedakan antara tanah fulan dari tanah orang lain, ya. Wa mulki fulan min mulki fulan, yang petunjuk atau tanda tersebut membedakan antara, ya, tanah milik fulan dari milik yang orang lain, ya. Fa inna man ghayyaraha min ajli an yata'adda 'ala jarihi aw musyarikihi fil mulki. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengubah tanda tersebut dengan tujuan ingin menzalimi tetangganya atau partnernya dalam suatu kepemilikan, liyahuza syai'an minal ardi bil haram, agar dia bisa mengambil sesuatu atau mengambil bagian tanah orang lain dengan haram, faqad arradha nafsahu li hadhihi al-'uqubati ala wa hiya al-la'nah. Maka orang ini yang mengubah, menggeser tanah orang, arradha nafsahu, membahayakan dirinya. Dengan apa? Dengan diancam mendapatkan hukuman berupa laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza ma'rufun yakunu fil aradhi az-zira'iyyati wa yakunu fil aradhi as-sakaniyyah. Dan perkara ini diketahui, ya, terjadi pada tanah pertanian dan tanah tempat tinggal, ya, masyarakat. Al-mubiqatu tsalitsah, dosa ketiga yang bisa membinasakan seseorang, man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini syahid, ya, inti dari pembahasan atau bab yang sedang kita kaji bersama, ya. Melaknat kedua orang tua. Faqad ja'a kayfiyatu la'anil walidaini mufassaran, ya. Telah datang, ya, cara atau sifat melaknat kedua orang tua, ya, secara terperinci, ya, telah jelas dalam hadis, ya, bagaimana tata cara atau sifat seseorang itu bisa melaknat kedua orang tuanya. Dengan apa? Bi an yal'ana, ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, bi an yal'ana, ya, atau dalam hadis yang lain, ya. Bi an yal'ana ar-rajulu abar rajuli fayal'an abah. Ya. Dengan cara apa? Dengan seorang anak melaknat, ya, bapak temannya sehingga dibalas oleh temannya, ya, dengan melaknat, ya, bapaknya, ya, enam. A, ya, melaknat, ya, bapak B, ya. Kemudian B membalas dengan melaknat bapak A, ya, seperti itu, ya. Secara tidak langsung, ya. Ini cara atau sifat, ya, yang termasuk dalam hadis ini, ya. Ini orang yang melakukannya mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Ai kata Asy'ad Zaid rahimahullah ay yahsulu tala'un bainas naini bi an yal'ana ahaduhuma abawail akhar fayal'an al-akharu walidayhi wa illam yusarrih bi lisanihi fi la'ni walidayhi. Ya, na'am. Ya, ini maksudnya terjadi saling melaknat antara dua orang. Di mana salah satunya melaknat, ya, orang tua temannya. Ya, sehingga dibalas oleh temannya, ya, dengan melaknat kedua orang tua, ya, yang melaknat pertama kali tadi. Seperti tadi, A melaknat orang tua B, ya, 6. Kemudian B membalas, ya, melaknat orang tua A, ya. Saling melaknat, ya. Walaupun kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, ya, wa in lam yusarrih bi lisanihi, ya. Walaupun, ya, si anak tidak secara langsung, ya, melaknat orang tuanya, ya. Akan tapi dengan kelakuannya tadi, ya, yang menyebabkan orang lain melaknat kedua orang tuanya, ya, secara tidak langsung atau membalas kelakuan yang dia lakukan tadi, ya, maka dia sudah dikatakan melaknat kedua orang tuanya. Nah, walakinnahu la'ana aba fulanin wa radda 'alaihi bimithli ma fa'al, ya, atau fu'il, ya. Kan tapi, ya, walaupun si anak tidak langsung, ya, melaknat kedua orang tuanya, ya, ya, dengan dia melaknat orang tua temannya, ya, kemudian temannya membalas melaknat, nah, orang tua yang pertama kali melaknat tadi, ya, dengan semisal yang dilakukan oleh yang pertama melakukan laknat tadi, ya, melaknat tadi, maka ini sudah termasuk dalam ancaman hadis ini. Fayantabiqu alaihi qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah mendapatkan ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa dzalika minal kaba'ir al'azimati allati tajibu taubatu minha fawra, ya. Yang ini termasuk dosa besar, ya. Yang demikian itu termasuk dosa besar yang wajib seorang untuk bertaubat darinya dengan segera. Wa hadza katsiran ma yahsulu 'indal khusumati wa tabadulil kalami bisabbi wa syatmi wa husulil ghadabi wa nafadhis sabri wa tadakhulis syayatini syayatinil insi wal jin. Dan ini sering terjadi tatkala seorang bertengkar, ya, atau saling mencaci maki, ya, dalam keadaan, ya, marah, wa nafadhis sabr, dan hilang kesabaran serta, ya, tadakhulis syaitan, syaitan ikut campur membisikkan, ya, ini dari syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin, ya. Yang terakhir, warrabi'ah, ya, dosa besar yang membinasakan pelakunya, iwa'ul muhdis, ya, melindungi pelaku kejahatan. Ya. Wal muradu bihi, yang dimaksud dalam hadis ini at-tasatturu ala ahli al-ijrami, ya, menyembunyikan atau melindungi pelaku kejahatan. Bi an yakuna mujriman 'urifa bidzalik, ya. Di mana ada pelaku kejahatan yang dikenal, ya, dengan kejahatannya sudah ma'ruf, sudah mujahir, ya. Summa ya'ti insanun yudafi'u anhu. Kemudian ada orang yang melindungi atau membelanya. Ya. Maka orang membela atau melindungi ini termasuk, ya, dalam ancaman Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan laknat. Bal rubbama yabzulul mala anhu hatta la yu'aqabu. Al-uqubata la yu'aqabu, ya, al-uqubatu syar'iyyah, ya. Bahkan, ya, boleh jadi orang yang melindungi atau membela pelaku kejahatan ini memberi hartanya untuk, ya, ya, agar jangan sampai pelaku kejahatan ini mendapatkan hukuman syar'i. Nam, hatta la yu'aqab al-uquba asy-syar'iyyah. Memberi harta tersebut dengan tujuan agar tidak dihukum dengan hukuman yang syar'i, ya. Dengan menyogok atau melakukan rishwah, ya. Wa yu'tabar dzalika min babil ma'ruf aw min babil ihsani ila syakhsi wa laysa kadzalik. Dan yang orang yang mendukung atau melindungi pelaku kejahatan ini menganggap, mengira perbuatannya itu min babil ma'ruf. Ya, dia menyangka itu adalah perbuatan kebaikan. Au min babil ihsan, ya, berbuat baik kepada manusia. Wa laisa kadzalik. Padahal perkaranya bukan seperti itu. Bahkan ini diancam dengan laknat, ya, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bal inna man kana muhditsan kasunna'il khumuri wal mutajiri fil mukhaddirat ala ikhtilafi ashkaliha wa anwa'iha. Bahkan pelaku kejahatan seperti sunna'il khumur, ya, pembuat minuman keras, wal mutajiri fil mukhaddirat, ya, nah, pedagang dan pembeli narkoba, ala ikhtilafi ashkaliha wa anwa'iha, ya, dengan berbagai macam bentuk dan jenis, ya. Walladzina yatarabbasuna bin nasi dawairah, ya. Dan orang-orang yang menanti mara bahaya menimpa manusia, yatarabbasuna bin nasi dawair, artinya menanti mara bahaya atau bencana menimpa manusia. Wayu'zunahum fi a'radihim wa amwalihim, dan orang yang menyakiti atau menyakiti atau merusak kehormatan manusia, ya, menzalimi kehormatan dan harta manusia, kullu dzalika la yajuzu li ahadin an yudafi'a anhum wa an yu'wiyahum. Semua tadi, ya, perbuatan pembuat khamar, ya, minuman keras, ya, pedagang narkoba, ya, orang-orang yang menanti mara bahaya bencana menimpa, ya, kaum muslimin, ya, orang-orang yang menyakiti, menzalimi, ya, kehormatan dan harta manusia, ya, maka semua ini tidak boleh dilindungi, ya. Naam. Wa min dzalikal fi'ati dhalati fi hadzal zaman. Naam. Ini faedah dari Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, dan termasuk dalam ancaman hadis ini, ya, orang yang melindungi kelompok-kelompok sesat pada zaman ini, ya. Naam, bukan hanya pelaku kriminal atau kejahatan, ya, melindungi, ya, orang-orang yang itu termasuk kelompok sesat masuk dalam ancaman, ya, mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. La yajuzu li ahadin an yatasattara ala ahadin minhum alimahu aw ya'tadzir lahu bi annahu mughorrar bihi aw jahil aw annahu faqir ma hasala 'ala mal min ad-daula aw ma syakala dzalik. Naam. Tidak boleh seseorang ya melindungi, menyembunyikan ya pelaku-pelaku kejahatan dan kebid'ahan tersebut ya. Yang dia sudah mengetahui kejahatan dan kebid'ahannya ya, tidak boleh seseorang untuk menyembunyikan atau melindungi mereka. Dan tidak boleh pula memberi uzur kepada mereka ya, dengan mengatakan mereka tertipu ya, atau mereka jahil, atau mereka fakir ya, tidak mendapatkan harta dari pemerintah atau yang semisalnya ya, au masyakala dzalik. Qulu dzalika min iwa'il muhdits, semua ini termasuk dalam ya iwa'il muhdits ya, perbuatan melindungi pelaku kejahatan. Faman fa'ala dzalik faqad arrada nafsahu lil la'natillah ya tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah membahayakan dirinya ya, dengan mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi hadzal hadis as-sahih, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ini. Fal hadhara wa al-hadhara, maka waspadalah min ghadabillah, dari kemurkaan Allah. Wa mujibati iqabihi ya ulil albab, wallahu a'lam. Dan waspadalah dari hal-hal yang menyebabkan hukuman Allah, wahai orang-orang yang berakal. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan 6 syarah atau penjelasan hadis ini. Semoga apa yang kita baca bisa kita amalkan. Atas kekurangannya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.